janji di setia. Sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka. Masih ku ingat kala kita berpisah. Kau ucapkan sumpah setia.